Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah jalla wa ala atas segala limpahan nikmat, karunia dan kemudahannya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis ini, sebuah majlis yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman inda. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, berkumpul di masjid, mereka membaca kitabullah, Al-Quran dan Sunnah, dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dalam jiwa, kalbu, sanubari mereka, dan mereka diliputi rahmat Allah serta para malaikat mengelilingi mereka mendoakan rahmat dan ampunan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama mereka satu persatu di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang disebutkan Asy-Syaikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah, yaitu jidalul musyrikina wa talabuhumul ayat, perdebatan kaum musyrikin dan tuntutan mereka terhadap mukjizat. Wa kana min jumlati jidalil musyrikin, di antara perdebatan yang dilakukan oleh musyrikin, annahum kanu yatlubuna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ayat, di mana mereka menuntut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'jizat. Namun sesungguhnya tujuan di balik tuntutan itu adalah ta'jizan wa inadan, upaya untuk melemahkan Rasul dan sebagai bentuk sikap pembangkangan mereka terhadap ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah berulang-ulang permintaan tersebut dalam sekian kesempatan di waktu yang berbeda-beda, mereka menuntut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditunjukkan dan didatangkan kepada mereka mukjizat-mukjizat. Di antaranya adalah, di antara sebagian waktu tersebut, mereka berkumpul di satu kali atau di satu waktu di Masjidil Haram, dan mereka bermusyawarah antar mereka. Kemudian mereka mengutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang utusan untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwa pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar kaummu, mereka telah berkumpul untuk berbicara denganmu. Artinya, mereka akan mendengarkan apa yang engkau ucapkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar bersemangat untuk menyampaikan kepada mereka bimbingan demi bimbingan dengan semangat yang menggebu-gebu. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-6, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Barangkali engkau akan mencelakakan, membunuh dirimu, wahai Muhammad, atas sikap berpaling mereka, jika mereka tidak beriman terhadap Al-Quran, dan engkau hampir mencelakakan dirimu karena sedih disebabkan sikap berpalingnya mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahum sari'an yarju islamahum. Nabi benar-benar datang dengan cepat kepada mereka menanggapi utusan yang diutus kepada beliau, bahwasanya mereka telah berkumpul dan ingin serta akan mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Itu semua dilakukan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau bersegera pergi ke sana dan beliau mengharapkan keislaman mereka. Maka mereka pun menyatakan, innaka tukhbiruna anna ar-rusula kanat lahum ayat. Engkau telah mengabarkan kepada kami, wahai Muhammad, bahwa para rasul itu mereka memiliki mukjizat-mukjizat. Kanat li Musa asa, adalah bagi Nabi Musa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang besar, memakan sihir-sihir yang dilemparkan oleh para tukang sihir Fir'aun alaihi la'natullah. Wali Samud ad-daqah, bagi kaum Samud adalah unta betina yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Saleh sebagai mukjizat, yang telah kita baca kisah beliau cukup panjang di masjid ini. Wa kana Isa yuhyi al-mauta, dan Isa sanggup menghidupkan orang mati tentunya dengan izin Allah. Fa'tina bi ayatin kama ursila al-awwalun, maka datangkan kepada kami mukjizat yang engkau miliki sebagaimana yang telah diberikan kepada rasul-rasul terdahulu, sebagaimana diutusnya para rasul-rasul terdahulu, mereka datang dengan membawa sekian banyak mukjizat. Wa kanu yadhunnun anna min khawasi ar-rusul, mereka menyangka bahwa di antara kekhususan para rasul adalah mereka sanggup dan mampu untuk memunculkan berbagai perkara-perkara yang luar biasa, yang di luar kemampuan manusia biasa, dan bahwasanya mereka para rasul tersebut mampu untuk mendatangkan mukjizat kapan saja mereka inginkan. Kapan saja mereka inginkan. Sebagaimana keumuman manusia sanggup untuk melakukan perbuatan mereka secara tabiat. Nah, kepengen makan kapan saja bisa makan. Kepengen ngangkat palu besi kapan saja dia ingin, ya saat itu. Maka yang mereka yakini terhadap para rasul adalah bahwa mereka sanggup mendatangkan mukjizat kapan saja mereka kehendaki dan di mana saja mereka inginkan. Ini yang mereka sangka terhadap para rasul. Maka barakallahu fikum, mereka pun menuntut. Menuntut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am, untuk menjadikan bagi mereka gunung emas. Au yasiru anhumul jibal, atau berjalan bersama mereka gunung-gunung. Wa yabsutu lahumul bilad, dan membentangkan untuk mereka negeri-negeri. Wa yajri fiha al-anhar, dan mengalir di negeri tersebut sungai-sungai. Au yab'atsu man madha min abaihim, atau dia membangkitkan orang-orang yang sudah lalu meninggal dari ayah-ayah mereka, dari nenek moyang mereka, hingga mereka bisa menyaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang rasul. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Al-Isra ayat 90 sampai 93. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Mereka menyatakan, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Muhammad hingga engkau memancarkan mata air untuk kami yang keluar dari bumi. Engkau pancarkan untuk kami air yang keluar dari bumi. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhar khilalaha tafjira. Atau engkau punya sebuah kebun, kebun kurma dan kebun anggur, dan memancar sungai-sungai pada celah kebun itu dengan deras. Au tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabila. Atau engkau jatuhkan langit sebagaimana engkau sangka atas kami, engkau jatuhkan langit itu berkeping-keping, atau engkau mendatangkan Allah dan para malaikat yang berhadapan dengan bumi. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis samaa walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uh. Atau kamu punya sebuah rumah yang terbuat dari emas, atau engkau naik ke atas langit dan kami tidak akan percaya kenaikanmu hingga engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang bisa kami baca. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mereka telah menampakkan seakan-akan keinginan untuk memeluk Islam. Ada raghbah di sana. Raghbatun fil Islam. Keinginan untuk memeluk Islam. Idza atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima iqtarahuh. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup mendatangkan kepada mereka apa yang mereka minta dan mereka tuntut dari mukjizat-mukjizat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 109, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Dan mereka benar-benar bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, jika datang kepada mereka sebuah ayat, datang kepada mereka sebuah mukjizat, la yu'minunna biha, Tidak disebutkan dengan kalimat yu'minuna biha. Tapi diawali dengan lamu taukid dan nun saqilah. Nun taukid. La yu'minunna biha. Mereka pasti benar-benar akan beriman. Itu yang nampak dalam sumpah mereka dan keinginan mereka secara zahir. Maka Syekh menyatakan rahimahullahu taala, fada Allah an yuriyahum ma talabuhu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk menampakkan, menunjukkan kepada mereka apa yang mereka tuntut, yang mereka minta. Dan beliau benar-benar mengharap keislaman mereka. Apalagi yang berkumpul adalah ru'asa al-qabilah, al-qabail. Para tokoh dan pemimpin-pemimpin kabilah. Ashraf qawmihi alaihi salatu wassalam. Para tokoh dan pembesar-pembesarnya. Yang sudah sedemikian luar biasa. Tekanan demi tekanan, siksaan demi siksaan, permusuhan demi permusuhan. Sampai berdarah-darah. Dan ketika nampak kesempatan itu, maka Nabi alaihi salatu wasalam benar-benar sangat membesarkan harapannya atas keislaman mereka. Maka datanglah Jibril alaihi salam dan memberi pilihan kepada Rasulullah. Antara satu, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan, memperlihatkan kepada mereka mu'jizat yang mereka minta. Namun, barang siapa yang tetap kafir setelah turunnya mu'jizat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka dengan sebuah azab yang Allah tidak pernah mengazab dengannya penduduk bumi sebelumnya. Atau pilihan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi mereka pintu taubat dan rahmat. Ini yang diberikan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul menyatakan, bahkan pintu taubat dan rahmatlah yang aku pilih. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih pilihan tersebut, pilihan yang kedua tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam jawaban atas tuntutan kaum musyrikin. Maka Allah katakan, qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Itu yang kau ucapkan kepada mereka sebagai jawaban atas tuntutan dan permintaan mereka. Katakan wahai Muhammad, maha suci Tuhanku, aku tidak lain kecuali seorang manusia biasa yang menjadi rasul, yang menjadi utusan Allah. Wal makna, dan maknanya adalah, kata Syekh, qul, katakan wahai Muhammad, lastu aqdiru ala ihdathi hadhihi al-khawariq wal ityan bil mu'jizat. Aku tidak punya kesanggupan untuk memunculkan berbagai perkara-perkara luar biasa di luar kemampuan manusia secara umum, dan aku tidak punya kesanggupan untuk mendatangkan mukjizat. Karena kemampuan atas hal tersebut, yakni untuk mendatangkan berbagai macam mukjizat yang besar tentunya, ini adalah perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari memiliki sekutu dalam kemampuan tadi. Allah lah yang memiliki kemampuan dan kekhususan untuk mendatangkan dan memunculkan mukjizat. Tidak ada yang lain yang mampu kecuali Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan disucikan dari keberadaan pihak lain yang memiliki kesanggupan untuk mendatangkan mukjizat, termasuk para rasul. Wa innama ana bashar, aku hanyalah manusia biasa. Sebagaimana kalian juga manusia biasa. Aku tidak sanggup atas perkara itu, sebagaimanapun kalian tidak sanggup juga untuk mendatangkan al-mu'jizah. Namun barakallahu fikum, yang membedakan aku dengan kalian adalah aku ini seorang rasul utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Yuha ilayya, diberi wahyu kepadaku. Wa antum lastum birusul, dan kalian bukan rasul. Wa laysa yuha ilaikum, tidak didatangkan dan diberi wahyu kepada kalian. Apa yang kalian minta, apa yang kalian tuntut dari mu'jizat-mu'jizat tidak berada di tanganku dan tidak berada di bawah pengaturanku. Tetapi itu hanya disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Insya'a azharaha lakum. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau, Allah inginkan, dia akan tampakkan kepada kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkannya, atau akan menguatkan aku, dengan mu'jizat itu, untuk menghadapi kalian. Namun jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, akharaha ankum, Allah akan menundanya untuk kalian, dan padahal itu ada kemaslahatan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menundanya atas kalian. Itu makna dari ayat tadi. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang kita katakan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Nabiur Rahmah, sebagai Nabi yang sangat-sangat penyayang kepada umatnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Terasa berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesulitan-kesulitan yang menimpa kalian. Harisun alaikum, benar-benar bersemangat atas kalian agar kalian seluruhnya mendapatkan hidayah. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat pengasih dan pemaaf kepada kaum mukminin. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka ketika Jibril alaihi salam datang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pilihan yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak kemudian, kalau begitu baik. Allah sudah memberikan pilihan. Kalian sudah menuntut. Dalam sekian banyak kesempatan, tuntutan itu selalu mereka sampaikan. Tiba saatnya sekarang, aku akan buktikan kepada kalian tentang kebenaranku sebagai seorang rasul. Namun barakallahu fikum, Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada mereka mu'jizat yang mereka minta dan mereka tuntut, maka akhir dari kesudahan itu semua adalah azab yang besar yang akan Allah timpakan kepada mereka. Sebuah azab yang belum pernah Allah turunkan kepada umat yang sebelumnya. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan, waqad akkadallahu hadzal ma'na fi suratil an'am, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menguatkan makna ini dalam surah al-an'am. Faqala, maka Allah katakan, qul innamal ayatu indallahi wama yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Katakanlah, hanyasanya mu'jizat-mu'jizat itu di sisi Allah, dan tahukah kalian bahwa jika ia datang, tanda-tanda itu, mu'jizat itu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman seandainya pun mu'jizat telah didatangkan dan ditunjukkan kepada mereka. Yakni kata Syekh, bahwasanya para nabi dan para rasul, mereka bukan orang-orang yang mendatangkan al-khawariq wal-mu'jizat, berbagai perkara-perkara luar biasa dan mu'jizat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mendatangkannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan mu'jizat melalui tangan para nabi dan para rasul, takriman lahum, sebagai bentuk pemuliaan bagi mereka, wa ta'yidan wa isbatan linubuwatihim wa risalatihim, untuk menguatkan dan mengokohkan kenabian dan kerasulan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kata Syekh, bahwasanya sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan dan menampakkan kepada mereka apa yang mereka tuntut dari mu'jizat, la yu'minu nabi, mereka tidak akan beriman. Padahal, qad aqsamu billahi jahda aimanihim, mereka sudah bersumpah dengan sebenar-benar sumpah. Naam. Bahwa mereka akan beriman dengan sebenar-benar keimanan. Faqala, maka Allah katakan, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai' qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha' Allah walakin aktsarahum yajhalun. Ini kandungan-kandungan dari permintaan mereka tadi. Seandainya kami turunkan kepada mereka para malaikat dan berbicara kepada mereka orang-orang mati, dan kami kumpulkan untuk mereka segala sesuatu di hadapan mereka, mereka tidak akan beriman kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Namun kebanyakan mereka jahil. Kebanyakan mereka jahil. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-31, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a afalam yai'asil ladina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Seandainya ada suatu bacaan yang digoncangkan dengannya gunung-gunung, atau terbelah dengannya bumi, atau dapat berbicara dengannya orang-orang mati, maka itulah Al-Quran. Tetapi urusan semuanya berada di tangan Allah. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada semua manusia. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam penyampaian ayat-ayat ini, atau ayat-ayat yang semisal ini, kata Syekh, asyarallahu ila sunnatin min sunanih. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya mengisyaratkan terhadap sebuah sunnah dari sunnah-sunnahnya. Wahiya, apa itu sunnah yang dimaksud? Annal qawm idha talabu ayatan mu'ayyanah. Bahwa satu kaum jika mereka meminta suatu ayat tertentu, suatu mukjizat tertentu, ثم لم يؤمنوا بها إذا جاءتهم, kemudian mereka tidak beriman tatkala mukjizat yang mereka minta tersebut datang kepada mereka, فإنهم يهلكون, mereka akan dibinasakan, wala yumhalun, dan tidak dibiarkan begitu saja. Allah tidak akan melepaskan mereka sedikit pun. Semua akan binasa. Dan sunnah, ketetapan Allah tidak berganti dan tidak berubah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa keumuman Quraisy akan beriman setelah itu nantinya. Nah, di kemudian hari terus berkembang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terjadilah proses Fathu Makkah. Naam, mu'zam Quraisy yu'minun. Kebanyakan mereka beriman. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada mereka dan mendatangkan kepada mereka apa yang mereka tuntut dari mukjizat khusus, karena jika mereka tidak beriman di saat itu, di saat mereka meminta tuntutan itu, Allah akan membinasakan mereka. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu bahwa di kemudian hari nanti mereka akan beriman. Maka itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan ayat tadi, bahwa insya'a akharaha ankum wa fi dhalika maslahatukum. Itu ada kemaslahatan bagi mereka di saat Allah menunda dan tidak mendatangkan mukjizat yang mereka minta di saat itu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah terbelahnya bulan. Quraisy, kata Syekh, tatkala mereka melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkan dan tidak sanggup untuk mendatangkan apa yang mereka tuntut dari mukjizat-mukjizat khusus dari apa yang disebutkan tadi. Tuntutan-tuntutan tadi. Maka mereka menyangka dengan itu bahwa menuntut untuk didatangkan mukjizat, perkara besar yang di luar kemampuan keumuman manusia, ini adalah cara terbaik untuk melemahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara terbaik untuk membungkam beliau. Dan cara yang terbaik untuk menunjukkan kepada semua umat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang mutaqawil yang mengaku-ngaku dan mengada-ngada. hanya berdusta semata mengaku sebagai seorang rasul. Itu yang mereka sangka. Kalau begitu kita tuntut, minta terus mukjizat, mukjizat mana-mana, mana mukjizat. Maka kemudian mereka menempuh cara yang lain. Akhirnya mereka menetapkan untuk minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari beliau sebuah mukjizat tanpa ditakyin. Kalau tadi ditakyin, engkau datangkan ini. Sekarang coba engkau tunjukkan kepada kami sebuah mukjizat, terserah apa saja yang engkau inginkan. Tidak usah kami yang nunjuk. Tujuan mereka untuk menampakkan kepada manusia kelemahan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga manusia tidak akan beriman. Tidak akan percaya kepada ajakan Muhammad. Maka mereka pun datang kepada beliau dan qalu lahu hal min ayatin na'rifu biha annaka Rasulullah? Adakah sebuah tanda, sebuah mukjizat yang kami bisa tahu dengannya bahwa engkau seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada mereka sebuah tanda. Fa arahumul qamar qad insyaqqa firqataini. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka bulan yang telah terbelah menjadi dua. Naam, firqatun fawqal jabal, satu pecahan di atas gunung yakni Jabal Abi Qubais. Naam, dan belahan yang satunya di bawahnya, hatta ra'au Hira bainahuma, hingga mereka menyaksikan gua Hira di antara dua belahan bulan tersebut. Satu di sini, satu di sini. Mereka melihat gua Hira di antara dua bulan yang telah terbelah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Isyhadu, saksikanlah itu." Saksikanlah. Quraisy melihat mukjizat ini jiharan biwuduh, nampak jelas nyata di hadapan pandangan mata kepala mereka. Dalam waktu yang lama mereka menyaksikannya. Maka mereka pun menyesal dengan tuntutan mereka dan kemudian mereka tercengang, tapi mereka pun tidak beriman. Mereka tidak beriman. Bahkan mereka menyatakan Ibnu Abi Kabsyah sudah menyihir kita. Maksudnya Rasulullah. Muhammad telah menyihir kita. Yang menyihir pandangan-pandangan mata kita. Maka ada seseorang yang menyatakan, inkana qad saharakum, kalau dia menyihir kalian, maka dia tidak akan sanggup menyihir manusia seluruhnya. Kalian mengaku disihir. Lah yang lainnya bagaimana? Mereka juga menyaksikan bahwa bulan telah terbelah menjadi dua di hadapan mata mereka. Lalu mereka menyatakan, fantadhiru, tunggulah. Apa yang akan datang kepada kalian dari orang-orang yang safar, yang bepergian? Naam, coba tanya kepada mereka nanti ketika mereka datang. Maka datanglah para musafirin, orang-orang yang safar, dan mereka bertanya, apakah kalian menyaksikan bulan terbelah menjadi dua? Mereka menyatakan, naam qad ra'ainahu, kami menyaksikannya. Kami benar-benar menyaksikan bulan telah terbelah menjadi dua. Tetapi Quraisy bersamaan dengan itu terus berada di atas kekufuran mereka dan mengikuti hawa nafsu mereka. Hal ini terakhir, dan seakan-akan terbelahnya bulan ini sebagai bentuk pembukaan, yang dipembuka jalan atas sesuatu yang lebih besar dan kejadian yang lebih penting daripada sekedar terbelahnya bulan. Wahuwa al-Isra wal-Mi'raj. Yaitu sebagai bentuk jalan, tamhid, pembukaan untuk nanti masuk kepada proses perjalanan al-Isra wal-Mi'raj. Karena sesungguhnya ru'yatul qamar, melihat bulan dalam keadaan terbelah dua. Naam, yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka, ini memudahkan dalam fikiran mereka untuk menerima kemungkinan benarnya terjadi perjalanan al-Isra'u wal-Mi'raj. Wallahu a'lam.